Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala yang terus bercucuran kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran untuk mengarungi kehidupan lebih bermakna. Hari ini kita mengkaji ayat ke-8 dari surat Thaha. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Pendengar yang dimuliakan Allah, sejak awal dari surat Thaha 1 sampai dengan 8, Allah menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Tidak disebutkan dari siapa Al-Quran itu diturunkan, cuman dengan sifat-sifatnya yang mulia saja. Maka pada ayat ke-8 inilah Allah menutup kisah tentang Al-Quran ini dengan mengungkapkan dirinya. Allahu la ilaha illahu. Setelah dipaparkan bagaimana Al-Quran itu sungguh luar biasa, diturunkan dengan kriteria penurunnya begini begitu, Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Maha Pengasih, Maha Kuasa, pemilik langit bumi beserta antara keduanya dan apa-apa yang di tanah, Maha mengetahui apa yang diucapkan, yang disembunyikan, Dialah Allah. Pada ayat ke-8 barulah terkuak siapa sebenarnya yang mengucapkan, melantunkan Al-Quran kepada alam semesta. Siapa pewahyu Al-Quran yang hakiki? Apakah Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum kafir Quraisy, ataukah A'jami yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu la ilaha illahu. Al-Quran itu bersumber dari Allah, tiada Tuhan selain Dia. Alam semesta ini adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Dia. Yang Maha mengetahui di alam ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Yang Maha pengasih dan Maha kuasa di dunia ini dan di akhirat kelak adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Berikut dengan nama-nama mulianya yang terangkum dengan Al-Asma'ul Husna. Allah memiliki nama tidak saja baik, tetapi terbaik, merupakan ekspresi bahwa manusia harus melakukan yang terbaik. Mukmin yang membaca Al-Quran itu harus mengamalkannya bukan saja baik, tapi terbaik. Bukan mengamalkannya asal-asalan, tetapi harus the best. We are Muslim, we do the best. Sebagaimana Allah telah memperlakukannya dengan sangat baik. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kita minta kontribusi pemahaman surat Thaha ayat 8 ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-8 yang merupakan keterangan penutup ya tentang siapa diri pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Di sini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Kalau di ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan siapa dirinya dan sekaligus menantang siapapun yang berani mengatakan dirinya itu adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Dan itu dilakukan oleh Allah, dan ternyata sampai sekarang tidak ada yang pernah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan, ya, kecuali Fir'aun yang mengatakan dirinya adalah Tuhan dan dia adalah manusia biasa. Tidak pernah ada kejadian bahwa ada suara dari langit yang kemudian mengatakan aku adalah Tuhan yang juga memiliki langit, ya, sebagaimana Allah memiliki langit. Atau ada dari keluar dari bumi suara yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan pemilik bumi tanah ini, di samping yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam periwayatan sendiri dikatakan bahwa ketika syaitan mengaku dirinya adalah Tuhan, dia tidak berani mengatakan dirinya adalah Allah. Ya, kalimat Allah ini adalah kalimat puncak akidah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini. Dan tidak ada satupun yang berani menamakan dirinya Allah. Tidak ada manusia dari sepanjang zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat bahkan yang berani menamakan dirinya Allah, kecuali diiringi dengan embel-embel Abdullah, hamba Allah, Abibullah, kekasih Allah dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah pernyataan Allahu la ilaha illahu, Allah itu adalah tiada Tuhan selainnya, itu adalah ajaran yang disampaikan oleh para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iz qala wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh, ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya sembah Allah dan bertakwa kepadanya, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, begitu juga dengan Nabi Ilyas, ya. Wa Ilyasa iz qala liqaumihi ala tattaqun, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak menjadi orang-orang yang takut kepada Allah? Atad'una ba'la wa tazaruna ahsanal khaliqin, apakah kamu akan sembah lembu itu, ya, dan kemudian kamu meninggalkan ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, pencipta langit dan bumi beserta dengan segala apa yang ada di keduanya itu. Setiap nabi mengajarkan kepada setiap umatnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, di dalam kehidupan ini kita diingatkan kembali untuk hanya menuhankan Allah. Apapun yang kita lakukan, ketika kita misalnya tersalah di dalam memahami bahwa ada kekuatan laut yang memberikan kesejahteraan, ini harus dibersihkan. Karena apa? Allahu la ilaha illahu, Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada lagi Tuhan selainnya. Tidak ada Tuhan laut, tidak ada Tuhan sungai, tidak ada Tuhan gunung secara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lahul asmaul husna, dialah pemilik nama-nama yang baik. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sendiri menjelaskan di dalam penafsirannya bahwa kalau Allah, ya, memakai asmaul husna, tidak memakai nama dirinya Allah, ya, itu artinya nama itu adalah diri, nama itu adalah dirinya. Tapi kalau ternyata di dalam satu kalimat dia memakai nama dirinya Allah dan kemudian mengiringinya dengan sifat, maka itu artinya si asmaul husna itu akan berfungsi sebagai sifat. Misalnya seperti ini, innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di situ Allah mengiringi namanya itu dengan sifatnya. Jadi asmaul husna sini berfungsi sebagai sifat, bukan sebagai nama. Kalau dia dibuat secara terpisah, sebagaimana di dalam keterangan ayat sebelumnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'asy istawa, itu artinya bahwa asmaul husna itu juga menjadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sifatnya. Nah, perbedaannya di sini bahwa perbedaan antara sifat pada manusia dengan sifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sifat pada Allah itu sudah menjadi nama, karena sifat itu sudah melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia, sifat adalah sifat, tidak akan menjadi nama dirinya. Ya. Jadi lahul asmaul husna, asmaul husna yang 99 itu adalah merupakan nama Allah, di samping itu akan menjadi sifat Allah kalau ternyata itu digandengkan dengan nama Allah, la ilaha illahu, lahul asmaul husna. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah 5 hal mengapa orang yang bersama dengan Al-Quran itu luar biasa, karena pesan Al-Quran klop dengan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, kekuasaan Allah dibingkai dengan sifatnya kasih sayang. Yang ketiga, Allah pemilik hakiki alam ini. Yang keempat, Allah maha tahu. Yang kelima, Allah tiada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama terbaik. Kesimpulan kedua, suatu hal yang sungguh luar biasa ketika kita bersama Al-Quran, maka perlu diekspresikan oleh para pecinta Al-Quran untuk melakukan yang terbaik. We are Muslim, we do the best. Kita Muslim, kita melakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, baru terakhir.